السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Para pemirsa dan pendengar Roja yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita bertemu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita masih di ad-darsus sadis asyar, di pelajaran 16 dari jilid yang pertama kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Dan alhamdulillah sudah kita baca ad-darsus sadis asyar dan sudah kita jelaskan inti daripada pembahasan di pelajaran 16 ini, dan sudah kita jelaskan beberapa kaidah-kaidah penting yang terkait dengan al-aqil dan ghairul aqil, tentang isim yang al-aqil maupun ghairul aqil dan bagaimana penggunaannya baik saat mufrad maupun jamak. Dan alhamdulillah kita sudah membaca sampai latihan yang kedua. Sekarang kita masuk ke at-tadrib atau at-tamrin ats-tsalits. Latihan ketiga di halaman 94. 94. Dan mudah-mudahan insyaallah kita bisa menyelesaikan ad-darsus sadis asyar malam ini sampai di bagian akhirnya sebelum masuk ke ad-darsus sabi' asyar. Sedikit pengulangan tentang beberapa kaidah penting. Yang pertama, bahwa dalam bahasa Arab pembagian isim cukup beraneka ragam. Ahlan wa sahlan. Ada isim mufrad, ada isim jama', ada musanna, yang mana pembagiannya berdasarkan jumlah daripada isim tersebut, dan juga ada pembagian isim menurut apakah dia masuk ke dalam kategori al-aqil atau ghairul aqil. Isim yang masuk ke dalam kategori al-aqil diantaranya manusia. Selain daripada manusia, daripada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal, dan masuk ke dalam manusia jin serta para malaikat. Masuk ke dalam al-aqil, manusia, jin, dan para malaikat. Selain itu, maka masuk ke ghairul aqil. Apakah itu jamadat, benda-benda mati, seperti maktabun, qalamun, atau tumbuh-tumbuhan, nabat, syajaratun, dan seterusnya, atau hewan-hewan, dan selain manusia. Jika dia, kita temukan sebuah isim, dia bukan manusia, tidak menunjukkan manusia, atau jin, atau para malaikat, maka masuk ke dalam ghairul aqil, kebalikan daripada yang pertama. Yang pertama disebut al-aqil, yang berakal. Kemudian ghairul aqil, yang tidak berakal, masuk ke dalamnya hewan, tumbuhan, benda mati, dan selainnya, selain daripada manusia. Nah, ketika isim al-aqil dan ghairul aqil ini dibentuk jamak, ini kita rubah menjadi bentuk jamak, maka kita temukan bahwa isim ghairul aqil ketika dibuat menjadi jamak, maka dia dihukumi seakan-akan mufrad, tunggal, dan seakan-akan dia muannats. Maka kata tunjuk yang digunakan misalnya untuk seperti contoh kalbun, hayawan, minal hayawanat, kalbun ghairul aqil, tentu saja dia masuk ke dalam kategori ghairul aqil. Ketika dalam bentuk jamak, kilabun misalnya, maka menjadi, ketika kita tunjuk kalimat kilabun, maka menjadi hadhihi kilabun, hadhihi kilabun, lalu masuk ke dalam ghairul aqil. Maka dari sini ketika kita simpulkan bahwa jamak ghairul aqil, jamak daripada ghairul aqil, maka dihukumi seakan-akan dia mufrad. Maka kata tunjuk mufrad hadhihi, dan yang kedua bisa hadhihi bisa tilka, yang penting kata tunjuk mufrad, dan yang kedua adalah dipergunakan kata tunjuk muannats. Beda dengan isim yang al-aqil. Ketika berubah menjadi jamak, maka dia juga diperlakukan seperti jamak. Sebagai contoh, talibun menjadi tullabun. Ketika bentuk tunggalnya kita tunjuk dengan kata tunjuk, maka menjadi hadza talibun. Dan ketika menjadi jamak, dia tetap diperlakukan seperti jamak. Dan dia jamak dan muzakkar. Maka digunakanlah kata tunjuk yang jamak untuk muzakkar, haulai. Haulai, haulai bisa untuk muzakkar maupun muannats. Haulai tullabun, atau bentuk kata tunjuk jauhnya al-ba'id, ulaika tullabun. Beda dengan yang jamak ghairul akhir. Ini sudah kita jelaskan dan sebutkan contoh-contohnya, dan sudah kita praktekkan di latihan kedua, dan akan terus dipraktekkan sampai latihan keempat. Alhamdulillah, ikhwan studio sudah hadir. Siap ikhwan? Musta'idun, masya Allah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bukhair. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Sudah kita murojaah barusan. Fahimtum? Fahimna. Nah, kita pahami dulu perintahnya di sini. At-tamrin al-thalith. Latihan ketiga, sekali lagi di halaman berapa ya, ikhwan? 94. Arba'atun wa tis'un. Silakan ikhwan dan akhwat di rumah yang punya bukunya, silakan buka halaman 94. Perintahnya di sini ashir, kata perintah dari asyara yushiru. Ashir, tunjuklah. Asyara al-madhi al-mudhari yushiru, dan amarnya ashir, tunjuklah. Ashir ilal asma'il atiyah, tunjuklah ke isim-isim berikut, kata-kata benda berikut. Bismi isyaratin munasibin lil qaribi. Bismi isyaratin munasibin lil qaribi. Semuanya majrur. Ini majrur karena ada harf jar ba. Isyaratin juga majrur karena mudhafun ilai. Munasibin juga majrur karena sifat dari isim. Sifat dari isim yang majrur juga majrur. Lil qaribi. Kenapa diikut majrur juga, ikhwan? Lil qaribi. Kenapa bukan lil qaribu? Ada harfu jar, sahih. Yang mana dia? Li. Huruf? Li. Naam, sahih. Kita katakan bukan li, kita bilang lam. Huruf yang satu huruf itu kita sebut namanya, lam. Faham tum? Bismi isyaratin munasibin lil qaribi. Kita pahami sama-sama. Ashir, apa tadi ikhwan, mana ashir? Tunjuklah. Ilal asma'il atiyah. Kepada isim-isim berikut. Bismi isyarah dengan kata tunjuk munasib. Mana munasib? Yang cocok. Yang sesuai, yang cocok, sahih. Lil qaribi. Syaratnya apa? Isim isyarah untuk yang dekat. Dekat. Dibatasi yang dekat saja. Bisa hadha atau hadihi atau haula. Hadha untuk apa? Untuk muzakkar. Muzakkar. Hadihi untuk muannas. Haulai untuk jamak. Jamak muzakkar maupun jamak muannas. Sama. Untuk jamak muzakkar maupun muannas sama menggunakan haulai. Siap ikhwan? Langsung kita kerjakan. Ana minta ikhwan studio masing-masing dapat 2 soal. Anta ya Syekh Sabirin, anta wahid wa ithnan. Saya ada ismu, harus kedarik. Baiklah Ustaz. Bismillah. Wahid rajulun. Hadha rajulun. Hadha rajulun, na'am. Ini anak laki-laki. Rajul. Ini laki-laki dewasa. Ahsant. Isnan rijalun. Haulai rijalun. Ahsant, rijal. Naam. Mereka ini para laki-laki dewasa. Mumtaz, mumtaz anta ya Sheikhuna. Masya Allah, mumtaz. Kenapa pakai haula di sini? Karena jama' Ustaz. Jama' rijalun. Naam. Jama' dari apa yang rijalun? Dari muzakkar. Dari muzakkar. Al-aqil atau ghairu aqil? Al-aqil. Ahsant. Syukran. Jazakallahu khairan ya Sheikhuna. Jazakallahu khairan Ustaz. Fadal ya akhana wa zamilana. Tafadhal. Thalatha ya Abu Abdullah. Wa arba'a. Bismillah. Thalatha. Nukat kalbun. Hadha kalbun. Hadha kalbun. Mana hataj ila terjemah? Ini. Ini guguk. Ini guguk. Nah. Arba'a. Nukat kulabun. Ah, kilabun. Kilabun. Kilabun jama' dari mana? Kalbun. Ahsant. Sebentar, kalbun al-aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Ah, tafadhal. Haula'i kilabun. Kilabun al-aqil wala ghairu aqil ya Abu Abdullah? Ghairu aqil. Ah. Ghairu aqil jamaknya? Hadi. Dihukumnya apa tadi Anda bilang? Oh, hadhihi. Ahsant. Sekali lagi. Hadhihi kilabun. Mumtaz, anta mumtaz ya akhi al-karim. Masyaallah. Hadhihi kilabun. Mereka ini 5 wa 6 ya Sheikhana. Siap-siap Abu Abdullah, anta 7 wa 8. 5 durusun. Naam. Hadhihi durusun. Ahsant. Hadhihi durusun. Sahih. Ini pelajaran-pelajaran. Naam. Durus mufrad wala jama'? Jama' Ustaz. Dari darsun. Darsun. Mumtaz ya Sheikh. Al-aqil wala ghairu aqil? Ghairu aqil. Ghairu aqil. Mumtaz. Sita. Nukot haula'i mudarrisuna. Mereka ini para guru. Mereka ini para guru. Ahsant. Haula'i. Sahih. Mudarrisun. Jama' dari? Dari dars, mudaris. Mudaris. Ahsant. Al-aqil wala ghairu aqil? Al-aqil. Al-aqil. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Tafadhal ya Aba Abdullah. 7 wa 8. 7. Nukat akhwati. Haula'i akhwati. Haula'i akhwati. Naam. Mereka ini saudari-saudari perempuanku. Mumtaz. Naam. Kalau sudah saudari tidak perlu perempuan sebenarnya. Tidak, tapi itu apa? Sebagai takkid. Masya Allah. Sama niatun. Sama niat. Nukot. Sahih. Sama niatun. Bila sama niat sahih. Sama niatun. Nukot. Akolamun. Akolamun jama' dari kolam. Kolam. Iya. Al-akil wala ghairu akil? Ghairu akil. Ah. Hadhihi aqlamun. Naam. Hadhihi qaf qaf. Hadhihi aqlamun. Aqlamun. Mumtaz. Ahsanta ya akhi. Mereka ini pen. Mereka ini? Kenapa mereka? Ini ala akil atau ghairu akil? Oh, mereka ini. Ini. Ini. Ah. Ini pulpen. Kalau akhwati baru mereka ini. Naam Ustaz. Naam. Labas. Allah yusahil umurakum jami'an ya khuan. Semoga Allah mudahkan urusan antum semuanya. Hal naftah al majal al mustamin pala na'ud ila naftah majal. Ana akhsha an la yakun hunaka muttasil. Najat Ustaz. Bismillah. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah kita telah simak dan mendengar juga penjelasan terkait dengan latihan yang ada di tamrin yang ketiga ini di pelajaran ke-16. Dan kami memberikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa untuk coba berinteraksi dalam sesi qiraah di malam ini. Silakan di 021 823 6543. Dan bagi yang baru bergabung di pelajaran malam ini, silakan dibuka di halaman 94. Baik, kita terima via telepon di 021 823 6543. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Nomor berapa? Halaman 94, Umu. Di latihan yang ketiga. Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Dengan Haulah di Bogor. Dengan hamba Allah Haulah ya di Bogor. Taib, silakan Ustaz. Silakan, tafadhali Ummu Haulah. Suara saya terdengar? Iya, Ustaz. Ah, silakan Ummu Haulah. Nomor 9. Naam, Ustaz. Tafadhali. Kitabun. Hadza kitabun. Sahih, hadza kitabun. Tarjimi law samahti. Ini buku. Ini buku. Ahsan. Ini al-aqil atau ghairu aqil ya Ummu Haulah? Ghairu aqil. Ghairu aqil. Ghairu aqil. Ini Haulahnya atau Ummu Haulahnya? Haulah. Haulah. Naam. Jangan pakai Ummu kalau begitu. Tafadhali ya Haulah. Tafadhali ya Haulah. Ukhti Haulah. 10. 10. Sayyaratun. Sayyaratun. هذه سيارات. أحسنت. سيارات جمع ولا مفرد يا حولة؟ جمع. جمع. المفرد ماذا؟ سيارات. سيارات. ممتاز. العاقلة أو غير العاقل؟ سيارات. غير عاقل. أحسنت. واصلي. لانجد. سيارات. لانجد كان. أحد عشر. أحد عشر. سيارة هذه سيارة أحسنت اثنى عشر اثنى عشر حمار هذه هذا حمار sebentar حمار مفرد ولا جمع مفرد مفرد berarti pakai apa kata tunjuknya هذا حمار هذا حمار نعم ما معنى هذا حمار ini keledai lanjut Habiskan sampai nomor 17 Haulah 13 Kutubun Hadihi kutubun Ini buku-buku Naam Wasili Terus 14 Humurun Hadihi humurun Ini keledai-keledai Ahsanti 15 15 Ainun Hadihi ainun Ini mata Naam, pelan-pelan Haulah. Jangan terlalu cepat. Agar yang lain bisa mendapat faedah. 16 pelan-pelan. 16 tabiba. Hadhihi tabiba. Ini hidupkan tak marbutohnya. Hadhihi tabibatun. Mumtaz. 17 tabibatun. Haulai tabibatun. Ahsanti, ahsanti ya Haulah, mumtazah, masyaallah. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Haulah? Ya. Nah, mikro terus belajar insyaallah. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakillahu khairan. Jazakillahu khairan. Haulah di Bogor. Barakallahu fik dan dijawab dengan baik semuanya. Pertanyaan dan jawabannya mumtaz. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan yang berikutnya di belakang Haulah. Di 021-823-6543 kita sapa kembali untuk latihan yang ketiga ya di pelajaran pertama kitab Durusullah al-Arabiyah li-ghairi natiqina biha. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Baik, tempat kita putus kembali. Silakan bagian yang bergabung di halaman 94 latihan ketiga kita lanjutkan untuk menunjuk isyarah ya dari isim yang berakal atau tidak berakal. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Tafadhal. Halo. Halo. Ahlan. Qadarullah terputus ya. Sambungan teleponnya akhi, mohon maaf. Silakan dihubungkan kembali, antum bisa mencoba kembali di line telepon 021-823-6543. Melanjutkan dari nomor yang berikutnya yang tadi disebutkan Haulah. Silakan diterima kembali untuk penelpon berikutnya. Halo. Baik, sambil menunggu kita berikan kesempatan kembali mungkin Ustaz untuk ikhwah nah, ada ikhwah di studio. Fadhil ya akhi. Siap ya Abu Abdullah wa Syekh Sabirin. At-tadrib rabi. Latihan keempat. Dan sepertinya masih sama, hanya saja ini bedanya lil ba'id yang latihan keempat ini. Ashir, mana ashir tadi ya, Ikhwan? Tunjuklah. Ilal asma'il atiyati. Kepada isim-isim berikut. Isim-isim berikut. Bismi isyaratin munasibin. Dengan isim isyarah yang sesuai. Nah, dengan kata tunjuk atau isim isyarah yang sesuai. Hanya saja bedanya dengan latihan ketiga apa? Di sini lil ba'idi. Ini dia bedanya. Untuk mana lil ba'id? Untuk yang jauh. Untuk yang jauh. Ada berapa kata tunjuk untuk yang jauh? Tiga. Yang sudah kita pelajari ada tiga di sini. Dalika. Tilka. Untuk mudzakkar, tilka untuk muannats dan ulaika untuk jamak mudzakkar maupun jamak muannats. Hanya saja untuk yang ba'id. Siap? Siap insyaallah. Baik. Tafadhal, pilih salah satunya. Dalika, tilka atau ulaika. Dua soal yang pertama. Tafadhal ya Syekh. Sabirin. Bismillah. Zalika tolibun. Naam, sahih. Itu seorang siswa. Naam. Isnan. Ulaika tulabun. Naam. Mereka itu para siswa. Naam. Kenapa tidak pakai hadihi? Karena ini jamak. Kenapa tidak pakai tilka? Afwan, bukan hadihi, tilka. Kani mudzakkar Ustaz. Jamak mudzakkar insyaallah. Al-aqil atau ghairu aqil ya Syekh? Al-aqil Ustaz. Al-aqil itu dia jawaban. Tafadhal wasil. Thalatha. Thalatha. Najmun. Naam. Tilka najmun. Itu bintang. Najmun mudzakkar atau muannats? Najmun. Al-mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar Ustaz. Mudzakkar berarti Zalika. Zalika. Zalika najmun. Naam. Itu bintang. Cukup. Antum sudah terlanjur tiga. Berarti Abu Abdillah juga tiga. Arba'ah, khamsa, sitta. Arba'ah. Ula'ika. Nujumun. Al-akil wala ghairu akil. Ghairu akil. Nujumun ghairu akil. Jadi dihukumnya apa? Jamaknya, itu jamaknya. Jamak. Bagaimana jamaknya? Mufrad jamak. Mufrad muannas tad. Mufrad muannas, ahsant. Tilka nujumun. Ahsant, tilka, bukan ulaika. Nah, apa artinya? Ini bintang-bintang. Tilka. Oh, itu bintang-bintang. Ahsant. Khamsah. Dalika. Bintu. Bintu wala bintun? Anak. Bintun wala bintu? Bintun. Bintun, ahsan. Dalika bintun. Naam. Kenapa bukan bintu? Karena enggak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Ahsan ta ya Abu Abdillah. Sita. Sebentar, bintun sudah dijawab belum tadi? Tilka. Ada wala tilka. Zalika wala tilka? Zalika bintun. Zalika bintun. Sahih? Bintun muzakkar wala muannas? Muannas. Muannas. Anak perempuan, alas ketarik? Alas ketarik. Nah. Tilka bintun. Tilka bintun. Ahsan. Sebelumnya, bintun akil atau gaira akil? Akil. Ala akil. Tafadhal. Sitta. Sitta. Ulaika. Banatun. Ulaika banatun. Naam. Tarjim. Mereka itu anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan. Ahsant. Jazakumullahu khair. Berapa nomor semua di sini? Tiga soal yang kedua. Tafadhal ya Syekh Sabirin. Nanti tiga soal yang kedua. Berarti anda menurut apa Abu Abdillah? 13, 14, dan 15. Syekh Sabirin 7, 8, 9, Afwa. 7 Nukot darajatun. Ra'nya di tasdid. Darajatun. Ahsant. Tilka darajatun. Tilka darajatun, ahsant. Itu sepeda. Naam. Nukot darajatun. Naam. Darajatun al-aqil apa ghairu aqil? Ghairu aqil, Ustaz. Ah, berarti dia dihukumi apa? Tilka. Ha. Dihukumi tilka? Dihukumi mufrad muannas. Mufrad muannas, Ustaz. Naam. Baqiya tilka, tilka sahih. Tilka darajatun. Darajatun. Tilka darajatun. Mumtaz. Itu sepeda-sepeda. Ahsant. Tis'ah. Nukot sarirun. Tilka sarirun. Ah, sarirun muzakkar wala muannas? Sarirun muannas, Ustaz. Sahih, muannas. Sarirun ranjang. Ada tanda muannas di situ? Oh, mudakar, Ustaz. Ah, mudakar, sahih. Zalika sarirun. Zalika sarirun. Itu ranjang. Ahsanta ya Syekh. Barakallahu fik. Afik barakallah. 10 wa 11 wa 12 ya Abu Abdullah. 10. Tilka sururun. Ya, mana tilka sururun? Itu ranjang-ranjang. Ahsant. Antara ikut program mufradat ya Abu Abdullah? Ikut, Ustaz. Ikut mufradat, ahsant. Bertambah mufradat antum sekarang, alhamdulillah. Abdadiyah, Ustaz. Hah? Abdadiyah. Masya Allah, antum minal mumtazin. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ahad ashar. Ahad ashar. Tilka dajajatun. Naam. Itu ayam-ayam. Ayam-ayam atau ayam-ayaman? Ayam-ayam. Ah, kenapa itu ayam-ayam? Dia jamak. Oh, dajajatun itu ayam. Ah, itu ayam. Iya, ulang sekali lagi. Apa kata tunjuknya? Tilka dajajatun. Tilka dajajatun, ahsant. Isna asyar. Isna asyar. Nukat mudarrisatun. Mudarrisatun. Naam. Mudarrisatun. Tilka mudarrisatun. Tilka mudarrisatun. Naam. Itu ibu guru. Ahsant. Jazakallahu khairan ya Abu Abdullah. Bertambah mufradat sekarang, alhamdulillah. Naam ya Abu Zurna, afta la majal wala. Naam, nafta wala sa. Atruk li ikhwa jami'an. Nafta. Nafta. Tafadhal. Alhamdulillah kita telah simak jawaban dari ikhwan yang ada di studio. Alhamdulillah, dan kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543 bagi ikhwan dan akhwat yang ingin ikut dan mencoba untuk sesi qiraah ini ya, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah. Ya, ahlan wa sallam fikum. Masya Allah. Ummu Abdillah, Masya Allah. Di Solo. Solo. Solo, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. La'allaki da'iman fi khair wa afiyah. Kaifa haluki ya? Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiki. Alhamdulillah, baru terdengar sekarang suaranya Mu Abdillah. Lama tidak Ustaz, tidak muncul Ustaz. Lama ini ya. Yang sudah lama tidak muncul siapa Umu? Mu Abdillah atau saya? Atau dua-dua? Barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mu Abdillah, habiskan semua nomor yang tersisa. Ada 13, 13 sampai 17. 17. Nah. Umar Abdullah dari awal tadi? Barusan Ustaz. Barusan buka. Ustaz. Baru buka. Paham yang di minta di sini? Paham Ustaz. Tafadhali. Masya Allah. Sahal. Silakan. Belum kelihatan Ustaz di sini. Belum kelihatan Ustaz. Sudah di depan ini sekarang sudah. Iya. Silakan. 13. 13. Mudarrisatun Ustaz ya. Mudarrisatun sahih. Tilka mudarrisatun. Naam. Tilka mudarrisatun, yakin Umu Abdullah? Mudarrisatun. Mudarrisatun jama'. Jama'. Dari mudarrisatun. Ulaika, ulaika. Ah, santi. Masuk lagi. Mudarrisatun. Nah, terjemahkan. Apa atasar? Hajum. Terjemahkan dulu Umar Abdullah nomor 13 ya, tadi. Itu ini para ibu guru. Mereka itu. Mereka itu para ibu guru. Ahsan. Lanjut 14. 14. Ulaika hajun. Naam, hajun mufrad wala jama'? Dalika, dalika ya. Dalika hajun. Naam. Tetap ya. Itu haji, seorang haji. Tak? Itu seorang haji. Kontak pasar. Naam. Ulaika hujajun. Naam, itu baru jamak. Itu ya, itu para haji. Mereka itu para haji. Ya, sittata asyar. Sittata asyar. Zalika masjidun. Naam. Itu masjid. Naam, terakhir. Sab'ata asyar. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun, naam. Itu mobil-mobil tadi. Ahsanti. Ya. Masya Allah. Syukran ya Umu Abdullah. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Kita tunggu teleponnya pekan depan insya Allah. Kita sudah dua kali ya Bu Suri ya. Sudah dua kali pertemuan Umu Abdullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairah Umar Abdillah. Alhamdulillah telah bisa bergabung kembali di pembelajaran bahasa Arab malam ini ya. Dan kami tunggu interaksinya di pekan yang akan datang. Kita berikan kesempatan yang lain. Silakan masih di line telepon 021. Halas. Taib. Taib. Ada empat tabel di sini ikhwan ya, antum bisa lihat. Ini sebagai penutup daripada pelajaran 16. Lihat halaman 95. Sudah ketemu ya, Khan? Ada 4 kelompok tabel. Nah. Wahid dan Itsnan sama-sama al-aqil. Sedangkan Thalatha dan Arba'ah sama-sama ghairul aqil. Ini kalau kita kelompokkan secara global ada 2. Ada yang untuk al-aqil, ada yang untuk ghairul aqil. Tapi kalau kita rinci, ada 4 sebenarnya semuanya. Ya, nomor 1 itu sama-sama al-aqil, tapi nomor 1 untuk lil qarib, nomor 2 untuk lil ba'id. Begitu pula, thalatha wa arba'ah sama-sama ghairul aqil, tapi yang pertama, yang ketiga lil qarib, yang keempat adalah lil ba'id. Siap? Anda minta Syekh Sabirin baca nama 1 dan 2 yang kelompok al-aqil. Dan anta ya Abu Abdullah kelompok ghair al-aqil 3 wa 4. Tafadhal. 6. Ha? Asma al-isharati wahid wala 6. Wahid. Nah. Asma al-isharati Asmaul Asmaul isyarati lil qarib. Naam. Al-aqil. Apa artinya asmaul isyara lil qarib al-aqil? Kata tunjuk isyarah, apa kata tunjuk yang dekat. Untuk al-aqil. Untuk al-aqil. Yang berakal. Naam. Tafadhal. Hadza talibun. Al-jam'u haula'i tulabun. Naam, sahih. Yang kolom yang pertama sebelah kanan adalah yang mufrad. Ada yang jamak. Sebelah kiri yang jamak. Nah. Hadhihi. Hadza talib. Mana hadza talibun? Ini seorang siswa. Ya. Haula'i tulabun. Mereka ini para siswa. Ahsant. Hadhihi talibatun. Ini seorang siswi. Nah. Al-jam'u haula'i talibatun. Naam. Mereka ini para siswi. Naam. Kalau kita bagi lagi menjadi mudzakkar muannats semua totalnya jadi 6 semua. Mas Tarik? Balas Tad. Tadi secara global ada dua. Ketika dibagi al-aqil wa al-aqil, kemudian jadi empat, karena yang ada lil qarib, ada lil ba'id. Sekarang jadi lima dan enam. Ada yang muzakar, ada yang mu'anas. Fahimtum kalami? Antum paham apa yang Anas sebutkan tadi? InsyaAllah. Nah, fahimtum ya Abu Abdullah? Fadal. Salasa wa arba'ah. Isnan Asma'al isyarati. Isnan belum ya? Afwan. Tafadal ya Sabiri. Asma'ul isyarati lil ba'id. Isim isyarah untuk yang jauh, al-aqil untuk yang berakal. Nah, zalika tolibun, itu seorang siswa. Al-jam'u ula'ika tulabun, mereka itu para siswa. Nah, tilka tolibatun, itu seorang siswi. Al-jam'u ula'ika tolibatun, mereka itu para siswi. Naam, naam. Di sini di al-aqil yang mufrad dihukumi mufrad, yang jama' dihukumi jama'. Ini kembali ke hukum asalnya demikian. Yang muzakkar dihukumi muzakkar, yang mu'anaf dihukumi mu'anaf. Nah, begitulah al-aslu fi al-asma'. Tapi ketika bicara ghairul al-aqil, kita temukan kaidah yang berbeda ketika di jama'nya. Tafadhal ya Abu Abdullah. Salasa. Bismillah. Salasa. Jangan pegang perutup ya, pegang gagangnya. Ah. Gak jelas. Salasa. Ahsan. Asmaul isyaratu lil qaribi. Asmaul isyarati. Asmaul isyarati lil qaribi. Naam, al isyarati kenapa majrur? Mudafun? Mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Anda ikut kelas ala arbatul miyassar nanti kalau begitu. Biar tahu ini mudafun ilaih. Kata benda tunjuk yang jauh untuk ghairu aqil. Ya. Hah? Yang jauh? Qarib yang dekat, dekat untuk ghairu aqil. Ghairu aqil. Naam. Hadha baitun. Hadhihi buyutun. Hadhihi buyutun. Naam. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Naam. Lihat. Ketika di mufrad dan jamaknya dihukumi sama. Ada sekadarik? Bala, Ustaz. Nah, yang dia dihukumi sama-sama mufrad. Tapi kalau ketika jamak menjadi apa? Mu'annath. Maka lihat. Buyutun pakai hadha atau hadhihi ketika menjadi jamak? Buyutun. Hadha. Hadhihi kan? Ya. Jadi hukumnya apa? Dihukumi mufrad dan dihukumi sebagai mu'annas. Wasil. Teruskan. Arba'ah. Asma'u asma'ul isyarati lil ba'idi. Kata tunjuk yang jauh untuk kata untuk yang jauh. Kata benda tunjuk untuk kata benda tunjuk kata jauh. Tunjuk. Kata tunjuk jauh untuk yang jauh. Kata tunjuk yang jauh untuk ghairu aqil. Baik. Zalika buyutun. Ah, belum, belum. Zalika baitun. Ah, tarjim. Zalika baitun. Itu rumah. Na'am. Tilka buyutun. Na'am. Itu rumah-rumah. Ahsant. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Naam. Tilka sayyaratun itu kendaraan, mobil. Ya. Tilka sayyaratun itu mobil-mobil. Naam, jamak dan mufradnya sama. Harus ketarik? Benar. Naam. Ini hukum ghairu al-aqil. Naam. Sekarang ini kesimpulan dari pelajaran hari ini. Dan mohon di murojaah ikhwan. Nanti yang berikutnya masih terkait dengan itu dan adanya tambahan-tambahan pola yang lainnya. Mohon dikuasai dengan baik dan di murojaah. Fahimtum ya ikhwan? Insyaallah. Alhamdulillah. Kiranya sampai sini ya Abu Zuhri, ana serahkan ke antum.